bawa uang ke BRI misalnya, kasih 5 juta. Yang terima itu uang baku kenal ki. Besok lusa datang ki mau ambil itu uang 5 juta. Apa bisa langsung diambil? Meskipun sepupu ki itu tellernya, mana uangku? 2 hari yang lalu kusimpan di sini 5 juta, mana? Bisa begitu? Bisa enggak begitu? Apa nak minta? KTP, apa lagi dia minta? Nomor rekening, apa lagi dia minta? Buku tabungan. Bisa enggak saya bilang, jamak kok, namu tahu jito, itu lihat itu CCTV, peresai. Ada di situ uangku, ku kasih kok, mana uangku? Tidak, dia akan berkata, saya tahu ji, ada wanita, tapi mana KTP tak? Oh hilang nih. Kalau begitu, uruski dulu keterangan hilang. Baru bosok boleh diambil itu uang. Begitu juga nanti di akhirat, kita datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun tidak ada kalanya. Ya Allah, ini sedekahku, ini zakat fitrahku. Allah katakan, mana kuncinya? Mana nomor rekeningmu? Mana? Hilang nih. Urusi dulu di neraka surat keterangan hilang. Maka kalau tidak ada sholat, jamak kok harap. Maka setan ketika kita mau puasa, tidak terlalu nagoda ki. Setan ketika kita mau umroh, kalau perlu nak sponsori kok, pergi kok. Tapi apa? Nak buat kita selama perjalanan update status saja kerja tak. Tapi ketika mau sholat, setan berusaha gagalkan. Kenapa? Karena inilah puncak ibadahmu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah sholat taraweh yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Percayalah bapak ibu sekalian, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Ini saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini. Iya toh? Nah, Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, das'at, kalau ada masalahmu, ini kau pakai, selesaikan. Ada masalahmu, ini senjata yang kau gunakan untuk selesaikan masalahmu itu. Apa itu? Dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabarakko pada cengi sempajammu, ia selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Baik, kalau caleg janji ki, coba bisa kita janji surga, nah janji ki juga surga. Ya toh? Tapi begitu terpilih, hilang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kalau ada masalahmu, satu, sabar. Dua, perbaiki sholat. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Coba maki lihat ibede. Waktu tak mahasiswa, apa masalahnya anak mahasiswa? Skripsi. Sudah skripsi, selesai masalahnya? Wisuda. Sudah wisuda, selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah jadi kerja pegawai, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya? Mau tongi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sedeng jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau tongi jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode, mau tongi gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ini ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu, kita kira kalau suami tak gagah bukan masalah. Masalah, nagoda orang. Apalagi kalau istrinya jelek. Tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek suami ustaz. Nah hina orang, kita sih malu jalan sama dia. Dulu amoko. Kita, semua orang ada masalah. Maka begitu ada masalah, sabar. Yang tadinya waktu pacaran sopan betul lakinya. Sopan betul istrinya. Santun betul ngomongnya. Baik betul akhlaknya. Kenapa setelah dinikahi? Kasar, jutek, ngomongnya tidak enak, malas, makutu, mabuaja. Ya toh, mau midi apa itu bijodomu? Allah kasih. Maka solusinya sabar. Bagaimana itu sabar ustaz? Alladzi iza asabatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapu bawah ni romu. Napa maka dako? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomel-ngomel istrimu di depanmu. Membelakang kau baru ucapkan. Inna lillahi. Jantung kau di depannya langsung kena lempar itu. Kau kira kau mati. Ya. Ucapkan dan lazibkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Adik-adik sekalian, banyak sekali anak remaja curhat sama saya. Sudah baku baik pacarnya. Sudah janjian setelah sarjana menikah. Ternyata ada yang lamar dan lebih baik, itu yang dia terima. Ya wajar, itulah yang terbaik buat kamu. Jangan pernah sakwa sangka, sabar saja. Ternyata kemarin pilcale kalah suamita, sabar. Allah tahu itu yang terbaik. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dia jadi caleg, kawingi lagi. Allah tahu yang terbaik. Maka sikap menghadapi semua masalah-masalah hidup ini, sabar aku. Palisuril puangnya, sabar. Yang kedua, kata Allah, kalau ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Kenapa rumah tangga saya tidak bisa bahagia? Pasti sholatmu tidak beres. Kenapa setiap ada usahaku, pasti masalah, pasti tidak sampai ajak kau. Inilah sholat yang paling banyak dilalaikan umat Islam. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang berani tinggalkan puasa. Tapi saya curiga ada tidak sembahyang subuh tadi. Nah biar semua puasamu full, kalau kau tidak sholat tidak ada gunanya. Ibu-ibu, Pak, pernah kita menabung? Pernah nabung? Pernah nabung? Bawa uang ke BRI misalnya. Kasih 5 juta. Yang terima itu uang baku kenal ki. Besok lusa datang ki mau ambil itu 5 juta. Apa bisa langsung diambil? Meskipun sepupu ki itu telernya. Mana uangku? 2 hari yang lalu kusimpan di sini 5 juta. Mana? Bisa begitu? Bisa enggak? Bisa enggak begitu? Apa nak minta? KTP. Apa lagi dia minta? Nomor rekening. Apa lagi dia minta? Buku tabungan. Bisa enggak saya bilang, jamak kok, namu tahu jito, itu lihat itu CCTV, paresai. Ada di situ uangku, ku kasih kok, mana uangku? Tidak, dia akan berkata, saya tahu ji, ada wanita, tapi mana KTP tak? Oh hilang nih. Kalau begitu, uruski dulu keterangan hilang. Baru bosok boleh diambil itu uang. Begitu juga nanti di akhirat, kita datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun tidak ada kalanya. Ya Allah, ini sedekahku, ini zakat fitrahku. Allah katakan, mana kuncinya? Mana nomor rekeningmu? Mana? Hilang ni? Urusi dulu di neraka surat keterangan hilang. Maka kalau tidak ada sholat, jamak kau harap. Maka setan ketika kita mau puasa, tidak terlalu nagoda ki. Setan ketika kita mau umroh, kalau perlu nak sponsori kau, pergi kau. Tapi apa? Nak buat kita selama perjalanan update status saja kerja tak. Tapi ketika mau sholat, setan berusaha gagalkan. Kenapa? Karena inilah puncak ibadahmu. Orang kalau tidak sholat, sia-sia semua amalmu. Adik-adikku sekalian ini yang masih muda-muda. Kau hebat puasa tapi tidak ada sembahyangmu, tidak ada gunanya. Biasa ada anak muda bilang, tidak penting sembahyang, yang paling penting itu hatimu dong. Langsung berdiri anak muda, cocok ini tawa. Kan dia juga tidak sembahyang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad paling bagus kelakuannya. Tapi apa beliau tidak sholat? Sholat. Batas kekafiran dan keislamanmu, kata Allah, kata Nabi, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Dan puncak penghambaan kepada Allah adalah sholat. Artinya apa? Orang kalau haji, masih boleh dagang. Haji masih boleh dagang, Bu. Misalnya, ibu pergi sambil bawa sambal terasi yang sudah dipak bagus dijual di sana, boleh sah hajimu. Tawaf sambil nyanyi, boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh sah. Puasa boleh sambil dagang, boleh. Lagi puasa, berapa gasta? 15.000. Dede kat jalan naik. Jampi kau balik cari yang lain. Sah, sah puasamu. Bayar zakat boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Tapi sholat boleh sambil nyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Pasti salah sholatmu. Kenapa? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak haji masih Islam. Tidak bayar zakat masih Islam. Tidak puasa masih dinyatakan Islam. Tapi ketika dia tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammadar Rasulullah. Walladzina ma'akhu asidda'u lal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, tanda-tandana umat selenge, rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Orang yang baik sholatnya, insya Allah kecil buat Allah apa yang kasih kau. Adek-adek. Hei. Hei. Ada di sini sarjana setengah mati cari kerja? Ada? Perbaiki sholatmu. Ada di kerjanya tapi tidak dapat istri? Perbaiki sholatmu. Ketika kau selesai sholat, bayangkan wajahnya itu cewek. Bayangkan ke wajahnya, salawati mukanya. Biar Allah yang gerakkan hatinya. Tapi cewek aja, ku istrina orang musalawati. Minta kepada Allah. Dega ga susana pungala talam malekku akai muelo. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tadi subuh kita sudah jelaskan. Kecil buat Allah kasih kau apa yang kalau Allah mau. Ada di sini pernah tidur 2 hari tidak pernah bangun? Ada? Ada di sini anak-anak pernah tidur 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Pernah bu? Pernah? Kalau Allah mau, jangankan 2 hari. 309 tahun tidak pernah bangun Ashabul Kahfi. 309 tahun tidur. Kalau Allah mau. Perempuan, bisa enggak hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Bisa. Siti Maryam, wanita suci, enggak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma banyak sekarang anak-anak cewek mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suamina, beling-beling. Ya? Nah, sholat perbaiki. Insya Allah, kalau sholatmu baik, kecil buat Allah. Ya. Ada yang bilang, kenapa palik saya Ustaz? Sholat mak, tapi tidak mau lepas hidupku dari masalah. Saya sudah sholat. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Hayalah sholai, asar lagi. Baru sangkit sembahyang duhur, anda ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat. Tapi main-main, sholat orang kayak enggak semangat sekali sholat. Mulai takbir kayak enggak makan 3 hari. Lah. Sholat sambil lakoti kalepakna. Malik yaumiddin, iya kena udu. Mana poin tarana nak koci to? Ya? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat. Tapi seolah-olah kau tidak mau ketemu Tuhan. Mana buktinya? Ada ibu-ibu bertanya sama saya, Ustaz, boleh juga orang sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Saya bilang, bang-bang Ustaz. Boleh juga, tapi bagaimana itu kalau ruku, Ki? Ya? Nah, maka adik-adik sekalian, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Yang penting perbaiki sholatmu. Kalau sholat baik, insya Allah, Allah akan lapangkan hidup kita. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas, insya Allah sebentar subuh kita akan lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.